Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kiyanggi telah menyebutkan ada pihak-pihak yang percaya bahwa teori konspirasi negara-negara besar menggunakan segala cara untuk menghisap kekayaan alam negara-negara yang lebih lemah memang ada. Namun ada juga pihak-pihak yang tidak percaya pada teori tersebut. Dan untuk membahas apakah BP Migas yang selama ini banyak mengikat kontrak dengan investor migas asing memang memiliki keterkaitan dengan teori tersebut, segera kita berbincang dengan Kwi Kiyanggi. Baik Pak Kwi, apa memang ada keterkaitan antara BP Migas dengan teori konspirasi penghisapan kekayaan alam oleh negara besar, dan seperti apa modusnya? Iya, jelas. Modusnya adalah, seperti yang saya katakan, supaya kedudukan kontraktor itu begitu kuatnya, sehingga tidak bisa, misalnya kalau Pertamina nakal gitu, Pertamina nakal tidak memenuhi janjinya, mereka marah memperkarakan. Yang kalah perkara kan PT, Pertamina. Tetapi kalau yang diikat negara, yang kalah perkara kan negara. Di mana seluruh kekayaan bangsa ini bisa disita gitu. Nah Pak Kwik, apa memang pernah ada kejadian yang terkait dengan kondisi itu? Kejadian tidak pernah, tapi ancam-mengancam sudah. Walaupun ketika itu sebetulnya PLN, saya mengalami sendiri. Seperti apa situasi yang Bapak alami sendiri itu Pak Kwik? Jadi PLN ada sengketa dengan perusahaan Amerika, dan di luar negeri PLN dikalahkan. Lalu direktur utama PLN ketika itu Pak Adi Satria, dia memperkarakan kembali di Jakarta. Wah itu jadi insiden kan, karena duta besar Amerikanya mengancam bahwa dia akan menyita semua kekayaan pemerintah Indonesia di luar negeri. Sampai terus akhirnya kan kompromi Gus Dur, presidennya Gus Dur. Komprominya sampai memecat Pak Adi Satria. Tapi Pak Kwik, mengapa pada waktu itu justru Pak Adi Satria yang tersingkir? Hah? Lah iya, jadi Gus Dur, jadi Pak Adi Satria betul, 100% betul. Pertimbangannya Gus Dur adalah bahwa dia itu secara politik sedang menggalang persahabatan di mana-mana. Sekarang dengan urusan ini, Pak Adi Satria itu merusak hubungan dengan pemerintah Amerika. Demikian Kwi Kiyanggi, Beni Rahmadi, Pas FM.